recuerdo estar enseñando al Hayo de la semana. Sama saja, apakah cinta itu cinta yang salihah, benar, atau cinta yang fasidah, yang rusak? Ini pembahasan lain, tetapi sangat berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Berlanjut. Tapi ini menekankan perkara lain. Sesuatu yang disukai, yang dicintai, galiban keumumannya tidak akan bisa diperoleh, kecuali harus menanggung al-makruhat, sesuatu yang tidak disukai. Apakah sesuatu itu dicintai dengan cinta yang benar atau dengan cinta yang salah? Apakah landasannya cinta yang benar atau landasannya cinta yang rusak, cinta yang fasidah? Beliau beri contoh. Al-muhibbuna lil-mal war-ri'asah was-suwar la yanaluna matalibahum illa bidarari yalhaquhum fid-dunya ma'a ma yusibuhum min ad-darari fid-dunya wal-akhirah. Karena itu, orang-orang yang mencintai harta, orang-orang yang mencintai kedudukan, orang-orang yang mencintai gambar-gambar, mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka cari, apa yang mereka kejar itu, kecuali dengan doror, kesusahan-kesusahan yang menimpa dia di dunia. Bersamaan dengan itu, tetap akan menimpa dia doror di dunia dan di akhirat. Jelas ini? Orang yang cari harta, orang-orang yang sukses, berhasil mendapatkan banyak harta, yang karena cintanya terhadap harta, lahirlah keinginan kuat, mujahadah dalam mengejar harta. Ini harus menanggung doror, tidak boleh tidak. Dicelahlah, ditipulah, keluar keringat, ini capek apa semua, macam-macam. Demikian pula, yang mengejar kedudukan, jabatan, yang mengejar sesuatu yang tergambar, apakah wanita atau gambar-gambar, di dunia dia harus mendapatkan, merasakan doror, merasakan hal-hal yang pedih, menyakitkan. Tapi di akhirat jelas tetap akan dapat. Jadi dapat doror di dunia, di akhirat juga dapat. Fal muhibbu lillahi wa rasuli إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم الطريق الذي يشير به العقل. Karena itu, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, jika belum mampu memikul, menanggung apa yang terlihat bagi orang yang mempunyai akal yang benar, yang terlihat pada orang-orang yang mencintai selain Allah, apa yang terlihat pada mereka? Mereka menanggung beban-beban dalam jalan meraih apa yang mereka cintai. Ini dilihat dan mampu diketahui oleh orang mempunyai akal. Kalau orang yang mencintai Allah dan Rasulnya tidak mampu menanggung beban, maka hal ini menunjukkan akan lemahnya cinta mereka kepada Allah. Ini jika apa yang ditempuh oleh mereka dalam pandangan mereka adalah jalan yang diisyaratkan oleh akal. Maksudnya, bagi orang yang berakal, sangat mudah bagi dia untuk mengetahui bahwa orang-orang yang mencintai selain Allah, dan karena cintanya kepada selain Allah, cinta yang rusak, cinta yang fasidah, kemudian lahir kekuatan, kehebatan untuk mengejar apa yang dicintai, harus menanggung beban-beban, penderitaan-penderitaan dalam rangka mengejar apa yang dicintai. Ini mampu dipahami oleh orang-orang berakal. Tentunya bagi orang yang beriman, harus lebih mampu memahami, memandang perkara itu. Sebab orang beriman adalah orang yang paling jernih akalnya. Orang beriman pasti mampu memahami perkara itu, harus siap menanggung beban. Kalau begitu, kecintaan yang lebih hebat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mudah kalau begitu dipahami bahwa harus menanggung beban-beban, kesusahan-kesusahan. Orang yang ingin mewujudkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak mau menanggung beban, tidak akan pernah berhasil. Lari dalam satu permasalahan, permasalahan lain akan siap selama masih ingin terus berada di jalan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kadang dia lari karena salah dalam berpikir, padahal dia sudah sebenarnya di atas jalan, hanya tinggal dia harus menanggung beban itu, harus melewati sesuatu yang menyakitkan itu, baru setelah itu dia akan bisa masuk ke dalam jenjang lanjut. Tapi karena rendah akalnya, kadang akhirnya menempuh jalur lain. Lalu jalur itu dia harus mengulangi lagi dari bawah. Tetap jalan yang sama, harus menerima beban pula, menerima tanggungan-tanggungan. Karena itu jamaah, tidak akan pernah benar cinta orang kepada Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya kalau dia lari dalam permasalahan dalam menegakkan jalan Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Selanjutnya kata beliau, wa minal ma'lum anna al-mu'mina ashaddu hubban lillah kama qala Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Na'am, qad yasluku al-muhib lidha'fi aqlihi wa fasadi tasawwurihi tariqan la yahsulu biha al-matlub. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محبودة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة فالطريق غير موصل والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والسوار في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. كتب اليوم ومن المعلوم dan juga merupakan perkara yang teramat jelas. Apa itu? Bahwa orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih dalam, lebih hebat, lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang mengambil tandingan selain Allah dijadikan sebagai andada. Mengambil selain Allah sebagai andada, tandingan-tandingan. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu, kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik. Orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih dalam, lebih hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab cinta ini murni. Atau adapun orang musyrik, cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain Allah, sehingga tidak akan mungkin cinta mereka menyamai cinta orang yang beriman. Apa hubungannya dengan pembahasan sebelumnya? Hubungannya dengan mujahadah dan kemampuan menanggung beban dalam jalur mujahadah itu. Kalau orang beriman lebih cinta kepada Allah dari cintanya siapapun orang-orang musyrik terhadap siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap hartanya, terhadap kedudukannya, terhadap wanita, terhadap gambar, iya, terhadap hawa nafsunya, terhadap apapun, bagaimanapun hebatnya, maka cintanya orang beriman kepada Allah lebih hebat. Kalau begitu, mujahadah mereka harus lebih hebat, pengorbanan mereka harus lebih hebat, kemampuan mereka menanggung beban penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala harus lebih hebat. Sebab walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang-orang kafir di jalan kekafirannya mampu berkorban, menanggung beban di jalan kekafirannya, maka orang-orang beriman harus lebih mampu. Kalau mereka mampu bertahan sebulan, kita mampu bertahan setengah tahun. Mereka mampu bertahan setahun, kita mampu bertahan 10 tahun. Harus lebih kuat. Sebab cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Dasar gerak orang beriman lebih hebat. Jelas ya? Jadi dari sisi mujahadah dan dari sisi menanggung beban. Menanggung beban, menanggung penderitaan, menahan emosi, menahan luapan-luapan gejolak ketidaksenangan. Harus mampu, lebih mampu. Kemudian beliau berkata lebih jauh, memberikan uraian lebih rinci. Naam, benar. Iya. Kadang orang yang mencintai, ini cinta yang benar, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, cintanya benar. Kadang orang yang sudah benar cintanya ini, karena lemahnya akalnya, lemahnya penggambarannya, kadang menempuh jalan yang tidak melahirkan apa yang diinginkan. Menempuh jalan yang tidak mendapatkan apa yang dia cari. Jalan semisal ini tidak dipuji, tercelah. Padahal cintanya adalah cinta yang dipuji. Bagaimana lagi kalau jalan itu jalan yang rusak, ditambah lagi jalan ini tidak akan mengantar kepada maksud. Jelas? Lihat metode penggambaran dan pembandingan di sini luar biasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau menggambarkan kepada kita bahwa orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, cinta yang benar, kadang menempuh jalan yang salah. Kalau jalan salah, pasti tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Iya, jalan ini yang salah, yang dilandasi oleh cinta yang benar adalah jalan yang tercela. Jalan yang tercela, tidak dipuji. Kalau ini saja tercela, ini penggambaran Syekh. Kemudian Syekh gunakan penggambaran ini untuk apa? Untuk memaparkan kondisi lain supaya kita lebih memahami rusaknya jalan kondisi lain itu. Yaitu apa? Kalau ini saja tercela, maka jalan yang salah yang tidak mengantar kepada maksud, yang disertai dengan cinta yang salah, tentu lebih rusak, lebih bercelah. Sudah cintanya salah, jalannya salah. Jelas? Hanya garis bawahi, ternyata ada orang yang benar cintanya, benar dia mencintai Allah, benar dia mencintai Rasulnya, tapi jalannya salah dan tetap tidak terpuji. Berarti dalam mewujudkan cinta harus ada jalan. Iya, harus ada jalan. Dan masya Allah, ayat yang sering kita sampaikan, langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalannya. Ayat apa itu? Kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, sampaikan. Allah langsung perintah Rasulnya, sampaikan ya Muhammad. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian cinta kepada Allah. Jika kalian cinta kepada Allah. Ini benar tidak? Cinta kepada Allah benar tidak? Tapi kenapa dipakaikan jika? Berarti ada syarat kan? Cinta kepada Allah benar, tetapi masih bersyarat. Syarat tidak semua yang menyatakan cinta kepada Allah dan menempuh jalan itu benar. Iya. Benar, banyak orang yang mau mengajak ke jalan Allah, tapi tidak tahu mana jalan Allah. Banyak orang yang mengajak untuk mendapatkan pahala besar. Tidak semua mengajak mendapatkan pahala itu. Ini cinta benar ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka lihat jalannya, fattabi'uni, maka ikuti saya. Kalian ikuti saya. Siapa saya di sini? Rasulullah, Allah yang perintah. Ikuti saya. Maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah cintai kalian, terbalas cintai. Berarti dia peroleh apa yang dia inginkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah bersegas dengan menyebutkan dua namanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan lagi Maha merahmati. Kalau begitu, pasti diampuni dan pasti mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. Beliau contohkan, kata beliau, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tertipu, terpedaya sudah dalam mencari harta, mengejar kedudukan, jabatan, pangkat, bentuk-bentuk, gambar. Yang mana mereka berada dalam subbi umur, dalam cinta terhadap perkara-perkara yang mengharuskan darar. Pasti dapat darar. Dan bersamaan dengan itu, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tidak dapatkan apa yang diinginkan. Seperti ini keadaan mereka. Sudah rusak dasar cintanya, kemudian tidak mengantar kepada apa yang diinginkan. Orang yang cari harta, karena cintanya terhadap harta, apa yang diinginkan dari harta? Ada kan yang diinginkan? Iya, dia ingin puas dengan harta, dia ingin begini, dia ingin begini. Dia tidak dapat. Setelah harta berkumpul, dia kumpul, saya tambah susah. Dia dapatkan, dia inginkan kepuasan. Tidak pernah ada yang puas. Dia inginkan kepuasan dengan apa? Kurang ini. Iya kan? Kurang ini belum. Kumpul lagi. Apa yang dia inginkan? Ingin puas kan? Kalau lebih banyak ini, woy. Nabi SAW telah ingatkan. Bapak anak cucu Adam, kalau mempunyai emas satu lembar, tidak akan pernah puas. Dia menginginkan lagi dua lembar. Padahal sudah satu lembar. Padahal segini ini sudah bisa hidup berapa lama ini? Berapa turunan sudah? Kalau sudah dapat punya emas 1 kilo. Tapi manusia yang mengejar itu tidak akan pernah puas. Kalau memang cintanya sama harta, tidak akan pernah puas. Buka usaha ini, belum cukup. Buka lagi. Yang dikejar apa? Supaya semakin banyak. Kurang terus. Berarti apa? Tidak pernah dapat yang dia sampaikan. Dan memang selamanya saya akan pernah dapat. Jabatan, orang yang mengejar kekuasaan itu, ingin dihormati, ingin apa? Kita dapatkan penghormatan yang sebenarnya. Dia ingin aman, dia akan tidak dapatkan keamanan. Tambah susah, tambah banyak musuh, tambah ini, tambah itu. Yang mengejar kekuasaan wanita tidak akan pernah merasa puas. Semakin dia kejar kepuasan terhadap wanita, dia tidak akan pernah dapat. Demikian seterusnya. Siapa yang dasar cintanya salah, mengejar apa yang dia inginkan, pasti tidak akan sampai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuhassilu lahum matlubah, kata beliau. Tidak akan bisa mendatangkan. Itu pun apa? Ingat. Dia kerahkan mujahadah dan harus mendapatkan dorong. Itu pun inti dari yang mereka inginkan, mereka tidak peroleh. Jadi kata beliau, yang menjadi maksud adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh akal yang sehat, yang mengantar kepada maksud. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ketika cinta salah, dari awal pembahasan, ketika cinta itu salah, tapi bagaimanapun salahnya cinta, kapan ada cinta, maka melahirkan apa? keinginan. Semakin kuat cinta, semakin kuat keinginan. Keinginan yang benar melahirkan perbuatan. Semakin hebat cinta, semakin hebat perbuatan. Semakin luar biasa cinta, semakin luar biasa mujahadah. Jadi sampai ke dalam mujahadah yang dilandasi oleh cinta yang salah ini sudah kepayahan. Dan dia harus menanggung resiko-resiko. Iya. Beban-beban yang ternyata tidak akan pernah meraih kepuasan dari semua itu. Yang saya ingin tambahkan bersamaan dengan itu, semua ini harus terputus padanya. Harus dia tinggalkan. Tidak boleh tidak, harus terlepas darinya. Dan pada saat proses pelepasan, disitulah kepayahan yang tiada tandingannya. Di antaranya proses pelepasan pada saat akan meninggal. Orang yang mau meninggalkan sesuatu yang sangat dicintai itu, cinta yang rusak, itu harus kepayahan. Susah luar biasa. Tidak usah dulu saat mau meninggal. Masih sehat. Segar bugar. Habis makan coko. Tiba-tiba terdengar apa yang dia cintai dicuri orang. Terbakar. Apa yang betul-betul dicintai berupa panen, gagal panen. Padahal dalam kondisi sehat ini. Sementara yang dia inginkan itu harus diputus. Gimana keadaannya? Keadaan dia disekan dengan ketololan dia dalam mengikat cinta terhadap sesuatu yang pasti dilepas darinya. Sesuatu itu pasti terlepas. Tidak boleh tidak. Mau atau tidak mau harus dilepas. Tidak ada kekayaan yang tetap sama kita. Tidak ada jabatan yang tetap sama kita. Tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tetap kecuali hanya cinta kepada Allah dan karena Allah. Itu saja yang tetap. Terus menerus. Tidak akan pernah tidak tetap. Terus menerus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau diakhirkan segalanya. Artinya apa? Semua yang diinginkan, yang diupayakan karena Allah, maka pasti tersambung. Sebab apa? Semuanya diakhirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang diinginkan, diupayakan bukan karena Allah, pasti terputus. Tergantung berapa banyak yang diikatkan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat-saat akan meninggal. Baik. Keterangan Syekh ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa cinta yang benar tidak cukup. Kecuali harus bergandengan dengan jalan yang benar. Jelas? Dengan jalan yang benar. Kalau hanya sekedar mengandalkan cinta, tidak akan pernah benar. Dan memberi ilmu pula kepada kita bahwa orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar itu kadang tergelincir ke dalam jalan yang salah. Jadi tidak ada yang terjamin. Tidak ada yang terjamin. Apalagi ketika tergelincirnya dia ke dalam jalan itu, sementara jalan itu adalah jalan yang sudah berapa kali dia tergelincir di dalamnya. dan terlalu sering jamaah dalam kehidupan kita, kita mengalami proses-proses itu. Allah menegur kita, tapi karena Allah maha baik, maha sabar Allah subhanahu wa ta'ala, iya, tetap masih memberi kesempatan kepada kita. Setiap kita tergelincir, diingatkan, kamu tergelincir lagi di jalan yang sama, landasan yang sama, cara berpikir yang sama, tergelincir dengan cara dan sesuatu yang sama. Kamu berpindah di tempat yang lain, permasalahannya sama. Di tempat yang lain, permasalahannya sama. Di tempat yang lain, permasalahannya sama. Tidak pernah lolos ujian dalam permasalahan itu, sebab dia punya penyakit yang sama, yang dia tidak menyadarinya. Kamu berpindah dalam keadaan yang satu, dapat masalah, lari kepada keadaan yang lainnya, karena menganggap salah jalannya. Ternyata lari ke jalan lainnya, tetap dapat masalah. Demikian seterusnya. Berarti apa? Orang yang betul-betul menginginkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus penuh mujahadah dalam memahami kondisi diri, jalan itu, dan bagaimana dia dalam berjalan. Bagaimana dia dalam berjalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. Kata beliau, jika hal ini telah jelas, semua uraian sampai beberapa pekan yang lalu, jika hal ini telah jelas, maka kesimpulan ini terlalu sering beliau ungkap, bahwa setiap hati bertambah cinta kepada Allah, maka pasti bertambah ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dihubungkan kepada ubudiyah. Sebaliknya, setiap bertambah ubudiyah kepada Allah, bertambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin bertambah pembesaran, pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari selainnya. Ini lihat, bertambah cinta di dalam hati kepada Allah, bertambah ubudiyah penghambaan kepada Allah, bertambah penghambaan kepada Allah, bertambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbal balik ya. Jadi kalau ingin mengukur cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat apa? Ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap stabil, berarti cinta demikian kata. Demikian sebenarnya, kalau kita ingin melihat ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ubudiyah kita kepada Allah yang telah kita lakukan, lihat cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertambah atau tidak. Ingin melihat cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lihat ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ikhwah rahimahumullah. Jelas? Sekarang ketemu dengan inti pembahasan. Lihat pembahasan cinta. Cinta adalah penggerak apa? Iradah hati. Taib, iradah hati yang kuat melahirkan apa? Iradatul jazimah melahirkan apa? Perbuatan. Perbuatan yang berketulusan, yang dilandasi oleh cinta yang semakin kuat, yang melahirkan iradah yang semakin kuat, melahirkan perbuatan semakin kuat. Ini namanya mujahadah, jihad, janji-janji jihad. Iya, yeah. Janjian jihad harus menempuh, harus bergandengan dengan apa? Menanggung beban-beban. tanggungan-tanggungan, penderitaan-penderitaan. Iya. Penderitaan-penderitaan. Iya. Jalan mujahadah. Jalan mujahadah ini yang penuh dengan risiko ini adalah jalan ibadah. Itulah ibadah. Sebab mujahadah itu mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Mujahadah yang seperti ini, inilah yang menjadi kunci datangnya hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh, betul-betul mengerahkan segala kemampuannya, fina, di jalan kami, bukan di jalan kelompok, bukan di jalan organisasi, bukan di jalan partai, bukan di jalan tarekat, bukan di jalan yayasan, bukan di jalan pesantren, tetapi di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengerahkan mujahadahnya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti kami akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Allah berhidayah. Berarti kalau kita kembalikan kepada asalnya, sumber hidayah datang dari mana? Dari kekuatan cinta. Dari kekuatan cinta. Ayat itu mudah dipahami. Walladzina jahadu, yang mujahadah fi sabilillah, jalan kami, pasti diberi hidayah. Tapi asal datangnya mujahadah dari mana? Dari perbuatan. Perbuatan yang berulang-berulang. Perbuatan yang berulang itu datang dari mana? Iradah jazimah. Keinginan teramat kuat. Keinginan teramat kuat itu datang dari mana? Cinta yang benar. Cinta yang benar datang dari mana? Pembahasannya lalu. Ilmu yang benar terhadap apa yang dicintai. Makanya Nabi kembalikan sumber kebaikan seluruhnya kepada apa? Kepada ilmu fiqhiddin. May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fiddin. Siapa yang betul-betul Allah inginkan padanya kebaikan? Siapa yang betul-betul Allah inginkan padanya kebaikan? Bukhari Muslim ini. Siapa yang betul-betul Allah inginkan padanya kebaikan? Kebaikan dunia, alam barzakh, akhirat, urusan agama ataupun urusan dunia. Kalau Allah inginkan padanya kebaikan, yufaqihhu fiddin. Allah pahamkan dia tentang agama. Allah pahamkan dia tentang agama. Syarat kalau orang langsung disuruh bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan apapun, sementara dia tidak melewati banyak ilmu untuk melahirkan cinta, guna melahirkan keinginan yang kuat supaya lahir perbuatan. Salah. Benarkah ilmu? Karena itu ketika ada orang yang sadar, yang dilandasi dengan ilmu yang pas-pasan. Ilmu yang pas-pasan yang dengannya, dia tahu kesalahannya. Karena itu dia sadar. Pas-pasan. Sesuai pas. Sesuai dengan pelanggarannya. Ilmu yang dengannya dia mampu melihat pelanggarannya. Dia pun akhirnya sadar. Dia tinggalkan perbuatan itu. Untuk selanjutnya apa? Jadikan pengalaman itu. Dengan ilmu kamu melihat kesalahan itu. Maka apa? Harus dengan ilmu pula kamu melangkah selanjutnya. Segala yang langkah selanjutnya. Ilmu itu adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada ayat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ikuti saya. Hanya terlalu banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang berpaling dari ilmu. Mungkin perasaan, mungkin taklid, mungkin doktrin dari orang yang dia besarkan, mungkin kedudukan yang teramat dibesarkan oleh orang lain, akhirnya tidak mau menerima ilmu. Mungkin kekhawatiran tidak akan mendapatkan dunia. dan banyak lagi sebab. Dan di antara sebab yang kita sebutkan tadi, perasaan yang tidak dilandasi oleh ilmu pula. Perasaan. Baik. Setelah hal ini jelas, maka perhatikan kalimat selanjutnya, singkat tapi di sini inti perkara. Wal qalbu faqirun biddati ila Allah min wajhain. Ini pembahasan lain. Kalimat-kalimat Syekhul Islam hampir tiap kalimat mempunyai penekanan yang lain, tetapi sangat berhubungan dengan lainnya, saling terikat ini. Sekarang ini, wal qalbu faqirun biddat ila Allah min wajhain. Hati fakir, sangat memerlukan biddat secara langsung tanpa perantara. Secara langsung tanpa perantara. Hati betul-betul fakir biddat kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua sisi. Dari dua sisi. Tahu artinya fakir biddat? Secara langsung. Saya perlu minum. Hah? Perlu minum? Tapi perlu saya terhadap minuman ini bukan bidat. Sebab yang diperlukan adalah hasil setelah minum. Iya. Yeah. Hasil setelah minum apa? Supaya tidak lemah. Supaya tidak lemah apa lagi diperlukan? Supaya saya bisa begini ya. Ini namanya saya perlu tetapi tidak bidat. Cermatin ya. Ini istilah-istilah ini. Sekarang Syekh mengatakan hati fakir kepada Allah biddat. Langsung, tidak perantara. Kita perlu kepada Allah karena kita perlu keperluan lain, tidak. Puncak keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengatakan hati fakir kepada Allah secara puncak. Puncak fakir kita hanya kepada Allah. Dari dua sisi. Ini puncaknya. Dari dua sisi. Yang pertama, min jihatil ibadah. Wahyal illatul ghaiyah. Wa min jihatil isti'ana wa tawakkul. Wahyal illatul fa'ilah. Wahyal illatul fa'ilah. Yang pertama, dari sisi ibadah. Hati betul-betul memerlukan ibadah kepada Allah. Langsung. Dan ini adalah illah sebab al-ghaiyah, puncak. Sebab puncak. Sebab puncak. Yang kedua, dari sisi isti'anah dan tawakkul. Dari sisi isti'anah, minta pertolongan dan bertawakkal. Dan ini adalah al-illatul fa'ilah. Illah fa'ilah. Sebab pelaku. Dia sebab yang mewujudkan tujuan. Apa tujuan? Terwujudnya ibadah. Sampainya ibadah, terarahnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada illahnya, ada sebabnya yang melahirkan hal itu. Yaitu apa? Isti'anah dan tawakkal. Sementara isti'anah dan tawakkal juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Berarti apa? Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari dua sisi. Kalau yang lainnya kita perlukan karena yang lain. Paham? Kalau yang lain kita perlukan karena ada lain, keperluan lain, iya. Kalau ini enggak ada. Kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Inilah kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ini dijadikan bahan pikiran dan ini memerlukan paham. Ini memerlukan paham yang lebih dalam. Hanya secara lafaz antum coba-coba memahami. Untuk kita antum jadikan selanjutnya bahan pikiran yang teringat-teringat nanti pertemuan selanjutnya insyaallah taala akan jelas. Antum kemana arah pahamnya antum benar atau tidak? Pertemuan selanjutnya. Yang jelas saya sudah jelaskan fakir bidzat kepada Allah tanpa perantara. Memang puncak yang kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Ibadah hanya kepada Allah dan isti'anah dan tawakal hanya kepada Allah. Yang pertama sebab puncak, yang kedua sebab pelaksana, sebab yang mewujudkan terwujudnya puncak. Jelas ya? Dua-duanya. Ini pembahasan lanjutan. Pembahasan lanjutan sedikit. Nanti akan ketemu mana hubungannya dengan hal-hal sebelumnya. Baik. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.